yang dulu ku kenal sangat mencintaiku. Tutur bahasamu tak semesra dulu. Kau yang dulu ku kenal sangat sayang padaku. Kini semua tentangmu tak lagi kau dengar aku. Di mana engkau yang dulu yang sangat mencintaiku? Bagi